Mitra bisnis, Selasa pekan lalu sempat terjadi listrik padam di hampir separuh Jawa Tengah dan Jogja selama hampir 4 jam sebelum berangsur-angsur pulih. Ada 4,5 juta pelanggan merugi karenanya. Meski dibantah PLN, diketemukan listrik padam itu lantaran petugas teknis tidak segera memperbaiki kerusakan. Para petugas teknis adalah pekerja outsourcing yang menuntut menjadi pegawai tetap PLN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijenarto. Pak Edi, apa komentar Anda soal ini? PLN itu kan mental kerjanya kan tidak seperti swasta ya. Kalau swasta itu kan kalau memang kepentingan tujuannya untuk pabrik, kita tengah malam juga bangun kan, kita perbaiki kan gitu. Tapi kalau mental-mental orang PLN ini kan tidak begitu. Nah, itulah yang membuat kita itu selalu kesulitan. Pada saat terjadi masalah kita komplain, mereka datangnya itu bukan hari ini, bukan sekarang, tapi mungkin besok atau lusa. Alasannya tidak cukup orang, alasannya sudah ada jadwal lain dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mental seperti begitu, you mau tambah orang 1.000 orang, mau tambah 2.000 orang juga sama. Nah, untuk supaya mereka itu minta supaya tidak outsourcing dan kemudian jadi pegawai tetap, itu saya pikir semua tuntutan juga begitu. Cuman mental kita orang Indonesia kan selalu menuntut. Oh, saya harus begini, tapi nanti tanggung jawabnya itu tidak dilakukan. Jadi saya pikir itu PLN sendiri pasti juga punya penilaian tersendiri. Ya. Siapa yang terbaik, kalau memang terbaik dan memang itu ada manfaat untuk PLN sendiri, kami itu mendukung sekali supaya itu diterima sebagai pegawai tetap. Tapi kalau misalnya dari sisi manajemen PLN saja yang ada sekarang saja sudah demikian, itu kalau menambah pegawai tetap kan sama dengan cost lagi. Nanti kalau cost lagi, nanti inefisien lagi. Inefisiennya itu mereka serta-merta itu bebankan kepada dunia usaha. Dan ini saja sekarang kan sudah juga terjadi bahwa tahun depan diperkirakan akan naik. Kita itu ya pengusaha ini menghadapi begitu banyak gempuran-gempuran, nanti sebentar mengenai kenaikan UMP, nanti sebentar mengenai listrik, nanti sebentar ada perubahan-perubahan di keuangan, ya, pajak. Itu kita akhirnya itu industri itu tidak bisa bersaing dengan luar negeri. Ada pendapat PLN selama ini terlena, Pak, lantaran memonopoli bisnis listrik di Indonesia. Bagaimana menurut Bapak? Saya pikir ya, pasti kalau misalnya dibuka untuk swasta maupun kemudian atau di apa gitu ya, saya pikir pasti akan lebih baik karena kan ada persaingan. Nah, itu otomatis tuh akan bagus itu. Jadi saya setuju sekali kalau misalnya dibuka lagi untuk yang bisa. Artinya itu sekarang kan sudah diberikan izin ya, tapi izin yang diberikan itu kan harus disewakan oleh PLN dan kemudian baru disalurkan. Nah, kalau dalam hal seperti itu ya percuma saja, bagaimanapun juga kan itu bola di PLN. Problem kami yang hadapi itu mental daripada orang-orang BUMN itu tidak sama dengan apa, dengan mental kerja dari orang swasta. Itu ada gap yang luar biasa gitu, kepentingannya luar biasa bedanya gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang kita misalnya kita mau komplain, mau apa, kita mau kemana saja bingung sekarang. Kita mau bicara, mau minta waktu saja nggak bisa ketemu. Jadi banyak sekali halangan-halangan yang saya pikir ini terjadi karena monopoli gitu. Dampaknya bagi usaha Anda, Pak? Waduh, ini sekarang kita problem. Ini kerugian-kerugian negara juga ya, bukan perusahaan saja. Karena dengan otomatis kita itu kan terima, bisa contoh di pabrik sepatu, kita terima order itu, kalau dulu bisa 3 bulan delivery, sekarang tidak bisa. Mereka tuh minta maksimum 1,5 bulan. Dan kalau misalnya 1,5 bulan tidak bisa dikirim, itu ada dua. Satu, kita harus kirim melalui pesawat, yang kedua kita kan di diskon gitu. Jadi kalau ada pemadam listrik yang tidak diumumkan itu otomatis itu sangat terganggu dengan produktivitas kita. Nah, jadi artinya kita nanti akan diklaim, kita nanti akan keluar high cost lagi, devisa lagi nanti nggak terima, nanti pemerintah juga menuduh lagi bahwa kita itu nyimpan uang di luar dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kembali lagi ya, ini konsep-konsep dari pemerintah itu harus betul-betul memberikan satu apa ya, ya kalau memang mereka itu mengambil iuran listriknya mahal, mestinya juga pelayanan kepada kita itu harus prima juga. Demikian Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijenarto, saya Mandariska.